Konsultasi Syariah. Doa ketika ayam berkokok. Pertanyaan. Saya pernah mendengar ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa apabila ada ayam berkokok di tengah malam, pertanda ayam tersebut melihat malaikat. Dan kiranya kita dianjurkan untuk memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada ringkikan keledai, maka kita dianjurkan untuk memohon perlindungan. Apakah hadis tersebut hadis yang sahih? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, berdoalah, karena dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ahmad, terdapat keterangan tambahan di malam hari. Apabila kalian mendengar ayam berkokok di malam hari, sesungguhnya dia melihat malaikat. Karena itu mintalah kepada Allah karunianya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Keistimewaan ayam jantan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bunyi kokok ayam jantan di waktu malam sebagai penanda kebaikan dengan datangnya malaikat. Dan kita dianjurkan berdoa. Ini bagian dari keistimewaan ayam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ayam jantan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki binatang lain, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Dia berkokok sebelum subuh dan sesudah subuh, hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang atau pendek. Karena itulah, sebagian Syafi'iyah memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang sudah terbukti dalam menentukan waktu. Fathul Bari. Mengambil pelajaran dari ayam jago. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan dari Ad-Dawudi. Ad-Dawudi mengatakan, kita bisa belajar dari ayam jantan lima hal. Suaranya yang bagus, bangun di waktu sahur, sifat cemburu, dermawan, suka berbagi, dan sering jima. Fathul Bari. Mengapa dianjurkan berdoa? Kita dianjurkan berdoa ketika mendengar ayam berkokok karena dia melihat malaikat. Karena kehadiran makhluk baik ini, kita berharap doa kita dikabulkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ayyad. Ayyad mengatakan, alasan kita dianjurkan berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat untuk doa kita dan permohonan ampun mereka kepada kita, serta persaksian mereka akan keikhlasan kita. Fathul Bari. Tidak boleh mencela ayam jago. Dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian mencela ayam jago, janganlah mencela ayam jago, karena dia membangunkan orang untuk sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Halimi. Al-Halimi mengatakan, disimpulkan dari hadis ini bahwa semua yang bisa memberikan manfaat kebaikan tidak selayaknya dicela dan dihina. Sebaliknya, dia dimuliakan dan disikapi dengan baik. Sabda beliau, ayam mengingatkan orang untuk sholat, bukan maksudnya dia bersuara, sholat, sholat, atau waktunya sholat, namun maknanya bahwa kebiasaan ayam berkokok ketika terbit fajar dan ketika tergelincir matahari. Fitrah yang Allah berikan kepadanya. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.